Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuhah fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fitin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa jami'an, kita melanjutkan baca syarah usul iman. Kita masuk pada bab nafyun naum anillah ta'ala, meniadakan sifat kantuk, sifat tidur dari Rasul, dari Allah ta'ala. Jadi tidur itu ditiadakan dari sifat Allah ta'ala. Dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khamsi kalimatin. Koma fina berarti Rasulullah yang berdiri ya. Rasulullah berdiri di hadapan kami dan menyampaikan lima kalimat. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala la yanam, sesungguhnya Allah ta'ala tidaklah tidur. Ya Allah ta'ala tidak tidur. Wala yan bagilau an yanama, dan tidak sepantasnya untuk Allah ta'ala tidur. Yahfadul qista wa yarfa'uhu, Allah yang meletakkan al-qista, keadilan, wa yarfa'u, dan Allah yang akan mengangkatnya. Yurfa'u ilai amalul lail qabla amalin nahar, amalan di malam hari diangkat kepada Allah ta'ala qabla amalin nahar, sebelum amalan siang hari. Jadi amalan para hamba di malam hari diangkat kepada Allah sebelum diangkatnya amalan di siang hari. Wa amalun nahar qabla amalil lail, dan diangkat pula amalan di siang hari sebelum diangkat amalan malam hari. Hijabun nur, hijabnya Allah adalah nur, cahaya. Lau kasyafahu la ahraqahu subahatu wajihi mantaha ilai basaruhu min khalqihi. Seandainya laukasafau, seandainya Allah membuka tirai wajahnya, tadi kan disebutkan hijabun nur, Allah dijapi dengan cahaya, jadi Allah ditutupi dengan cahaya. Seandainya Allah membuka cahaya tersebut, la'ahraqat subhatu wajhi. Sungguh pancaran cahaya tersebut, pancaran cahaya Allah, pancaran dari wajahnya Allah akan membakar mantaha ilaih basaru min khalbi, sejauh pandangan dari makhluknya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Hadza haditsun 'adzim. Ini hadis yang mulia. Fihi ta'rifun billah jalla wa ala. Di dalam hadis ini ada pengenalan terhadap Allah jalla wa ala. Jadi ada pengenalan sifat-sifat Allah. Faqalu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala la yanamu. Allah taala tidaklah tidur. Faqad nafallahu taala an nafsi an-naum. Dan sungguh Allah meniadakan dari dirinya sifat tidur. Fil Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi Allah tidak pernah tidur, beda dengan makhluknya. Allah senantiasa maha hidup, maha terjaga. Faqala subhana, Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, la ta'khudhu sinatun wa la naumun. Tidaklah menimpa Allah sinah, rasa kantuk, wa la naumun, apalagi tidur. Ngantuk saja tidak pernah, apalagi tidur. Ini sifat kesempurnaan Allah taala, berbeda dengan makhluk. Mungkin sifat kantuk, sifat tidur ini bagi makhluk ini kesempurnaan. Orang enggak bisa tidur bingung kan, sampai minum obat tidur biar bisa tidur. Enggak bisa tidur semalam bingung, pecah badannya, pegel-pegel semua, sakit-sakit semua badannya. Ini kalau untuk makhluk, untuk kita, untuk manusia. Tetapi kalau Allah taala tidak ngantuk, apalagi tidur. La naum, Allah tidaklah tidur. Li anna naum mautatun sughra. Karena tidur ini mati kecil. Wali anna nauma dhafun fil na'im. Dan sesungguhnya tidur ini kelemahan bagi yang tidur. Jadi karena makhluk penuh kelemahan sehingga butuh tidur. Makhluk mata untuk melihat sehari semalam kecapean, gak kuat, butuh istirahat, mata dipejamkan. Nah, ini karena lemahnya makhluk sehingga butuh tidur. Wallahu yunazzahun an dalik, sedangkan Allah taala tersucikan dari sifat tidur. Ini makanya memang kita sadari kita itu makhluk yang lemah, makhluk yang penuh kekurangan. Kita di mana-mana saja bisa tidur kalau sudah kecapean. Di mobil bisa tidur, di kasur bisa tidur, di kursi bisa tidur, bahkan di majelis bisa tidur. Nah ini kelemahan kita. Nah ini, tapi kalau tidur di majelis ya bukan ngaruh ya, jangan dibiarkan, tapi ambil air wudhu. Wadzalika likalam likamali hayati. Allah tersucikan dari sifat tidur. Demikian ini merupakan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Hidup, tidak mengalami tidur, karena tidur ini disebut kecil. Walihada Allah, walihada qala, oleh karena ini Allah taala berfirman, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa huwa, melainkan kecuali Allah. Al hayyu al qayyum. Al hayyu Maha Hidup, al qayyum yang senantiasa mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidaklah menimpa padanya rasa kantuk, tidak pula tidur. Wa subhanahu. Di sini karena banyak apa fotokopiannya yang hilang, satu huruf, dua huruf. Fa'la di situ ada. Cetakannya kurang bagus. Fahuwa Fahuwa subhanahu likamali hayati walikamali qayyumati qayyumiyatihi. Dialah subhanah, dialah Allah, likamali hayati, karena kesempurnaan hidupnya. Walikamali qayyumiyatihi, qayyumiyah, dan sempurnanya Allah mengurusi makhluknya. La ta'khudhu sinah, tidak tertimpa kantuk. Ini kalau kita, ini bukan penyamaan ya. Kita saja misalkan nyopir ngantuk, bisa bablas, bisa nabrak pohon, dia nyemplung sawah. Makanya ini Allah Ta'ala tersucikan dari sifat kantuk. Waya an-nu'as al-khafif. Sina ini yaitu an-nu'as al-khafif, ngantuk yang ringan. Jadi sina ini, jadi orang namanya orang ngantuk itu masih mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar. Misalkan ngantuk-ngantuk ada suara motor datang atau suara orang jalan, kedengaran. Itu wala namun, dan tidak pula Allah apa tertimpa namun tidur mustagrakun, yang terlelap sampai benar-benar terlelap, tidak mendengar apa-apa. Fa huwa subhanahu munazzahun an dzalik, Allah Subhanahu wa taala munazzahun, tersucikan dari hal itu semua. Tidak pernah ngantuk dan tidak pula tidur. Li'anna nauma min sifatil bashar wal makhluqin. Karena tidur ini termasuk sifat manusia dan sifat para makhluk. Wa huwa sifatun naqsin, dan tidur ini sifat kekurangan. Karena makhluk penuh kekurangan, ini diantara kekurangan makhluk memiliki sifat tidur, butuh istirahat. Waqalu subhanahu waqalu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yan bagi lahu an yanama, dan tidak pantas bagi Allah memiliki sifat tidur. Yakni la yaliku bihi subhanahu wa ta'ala an yanama, tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidur. Li'anal kamil fi hayatihi wa qayyumiyatihi jalla wa ala. Li'annahu, karena Allah al-kamil, maha sempurna, fi hayatihi, dalam kehidupannya, wa qayyumiyatihi, dan sifat qayyumiyahnya, yaitu sifat dalam mengurusi urusan semua makhluknya jalla wa ala. Fa huwa munazzahun an hadhihi sifat. Allah taala munazzahun, tersucikan an hadhihi sifat, dari sifat ini. Fala yanbailau an yanama, maka tidak pantas tidur dinisbahkan kepada Allah jalla wa ala. Ini jadi kita di sini kita mengetahui di antara sifat Allah, di antara ciri-ciri pada Allah, Allah tidak pernah tidur, terus menerus hidup, tidak mengantuk, sehingga kita pun kemudian jangan sampai terseret hawa nafsu, kemudian masa tidak diawasi oleh Ta'ala, akhirnya kita berbuat maksiat. Allah maha mengetahui, Allah terjaga terus menerus, Allah tidak tidur, Allah mengetahui semua aktivitas hambanya, sehingga dari sini kita pun perlu koreksi diri kita. Jangan sampai kita merasa aman dari pengawasan Allah, karena Allah tidak pernah tidur. Waqalu, dan sabda Rasulullah, yahfadul qista wa yarfa'u. Yahfadu al-qista wa yarfa'u. Yahfadul qista bimakna annahu yunazzilu ala ibadi arzaqahum wa ma katabahu subhanahu lahum. Yahfadul qista, Allah meletakkan keadilan. Maksudnya yaitu Allah menurunkan kepada hambanya rizki-rizki mereka. Wa ma katabahu subhanahu lahum, dan apa yang Allah catat untuk mereka, catat rizki-rizki mereka, Allah catat. Jadi Allah telah menetapkan rezeki masing-masing orang, rezeki masing-masing makhluk. Masing-masing kita berbeda rezekinya, sehingga tidak pantas kita kemudian iri, hasad kepada yang lain, karena ini sudah bagian yang Allah bagi kepada kita. Antara kita ada yang kaya raya sampai memiliki mobil puluhan, ada yang ratusan, ada yang sedang-sedang, dan ada pula yang miskin. Ini sudah Allah tentukan rezeki-rezekinya, Allah bagi-bagi, sehingga kita tidak pantas kemudian hasad atau iri kepada yang lainnya. karena ini sudah Allah catat, Allah bagi sesuai keadilannya. Dan kaya dan miskin itu bukanlah suatu yang perlu dicemaskan. Kok miskin kemudian merasa gelisah, merasa sedih, atau ketika kaya kemudian dicongkak, kemudian sombong. Yang kita perhatikan adalah ketakwaan. Allah beri seseorang menjadi kaya raya agar dia mau bertakwa, agar mau bersyukur dan bertakwa. Demikian pula ada hamba yang Allah beri kemiskinan juga biar bersabar kemudian bertakwa. Intinya adalah kita semua hidup di dunia ini agar bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Wal-qist adalah al-adl wal-mizan, keadilan dan timbangan. Waqalu, dan sabda Rasulullah, wa yarfa'uhu, bimakna anna yurfa'u ilaihi al-amalu alladhi iktasabahu banu Adam. Wa yarfa'u, dan Allah mengangkatnya, maknanya yaitu amalan yang diusahakan Bani Adam diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Semua amalan, baik amalan soleh maupun amalan jelek, seluruhnya diangkat, disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada yang luput. Makanya dalam Al-Quran disebutkan orang-orang zalim besok di hari kiamat, mereka terhiran-hiran, melihat dalam kitab, bagaimana kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidaklah meninggalkan kecil maupun sedikit kecuali dicatat. Jadi amalan kita walaupun kecil itu tetap dicatat di sisi Allah Ta'ala, sehingga jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Disebutkan dalam hadis apa? Walau antara ahaka biwajhin gaukin la takhiranna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka yang manis. Ini kita bertemu dengan saudara dengan muka yang ceria, dengan riang. Ini ma'ruf, kebaikan, dicatat di sisi Allah Ta'ala. Walaupun masing-masing kita memiliki banyak masalah, gudang masalah, mungkin banyak tunggakan, harus bayar listrik, harus bayar ini, harus bayar itu, masih banyak masalah yang lain. Tapi ketika bertemu dengan saudaranya, kita tampakkan muka manis, muka ceria. Ini menunjukkan apa? Kita mendapatkan pahala, kita berbuat kebaikan walaupun kecil. Ini dicatat di sisi Allah Ta'ala. Wallah jalla wa'ala da'iman hadi sifatuhu, Allah jalla wa'ala demikianlah senantiasa sifat ini, yaitu Allah mengangkat amal kepadanya untuk di hisab kala di hari kiamat. Yunazzilul arzak wal maqadir ala ibadi, Allah senantiasa menurunkan rizki-rizkinya kepada para makhluknya, baik manusia, hewan, dan makhluk-makhluk yang lain. Wal maqadir, dan Allah menurunkan bagian-bagiannya ala ibadi pada hamba-hambanya. Kita sejak dari awal lahir sampai sekarang kita masih mendapat rezeki dari Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan terputus rezeki melainkan apa ajal kita menjemput. Kalau ajal kita sudah menjemput, berarti rezeki kita sudah terputus. Sehingga selama kita hidup, kita ini mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla, sehingga patut kita bersyukur. Allah terus-menerus berbuat baik kepada kita. Masa kita mau berbuat membalas dengan kejelekan? Allah terus-menerus memberi rezeki kepada kita berupa rasa aman, rasa ketenangan jiwa, iman, Islam, rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa waktu luang, rezeki bisa menghirup udara segar. Ini banyak sekali rezeki dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Patutnya, sepantasnya dan wajib bagi kita untuk benar-benar menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Wa turfa'u ilaihi al-a'mal, dan diangkat amalan-amalan kepada Allah Azza wa Jalla. Khairuha wa syarruha, amalan yang baik maupun amalan yang buruk, semua dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kita ini di bulan Syaban, di mana Rasulullah mencontohkan kita untuk apa, memperbanyak amal saleh, memperbanyak puasa. Rasulullah tidak pernah puasa banyak sekali kecuali di bulan Syaban. Ini Nabi kita Rasulullah SAW, uswah kita, teladan kita, memberi contoh kepada kita. Padahal Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita agar kita mau mengikuti sunnahnya. Rasulullah puasa, maka kita pun puasa. Wasyarruha, ini kejelekan pun diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita di dunia ini terus menuruti hawa nafsu. Tidak ada selesainya menuruti hawa nafsu. Nafsu itu terus mengajak kepada kejelekan. Jiwa manusia itu terus mengajak kepada yang jelek dan jelek. Wan nafsu, ada dalam syair, wan nafsu rahibah idza raghabta, namanya jiwa manusia apabila engkau pacu, engkau dorong terus menerus, maka jiwa tersebut akan terus bertambah. Misalkan jiwa ini memang senang dengan harta, kalau kita biarkan terus, jiwa akan mendorong kita untuk mencarinya, walaupun sampai tengah malam pun masih tetap kerja. Ini kalau kita menuruti hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu tidak ada habisnya. Sehari dapat 1 juta pun masih kurang kalau kita menuruti hawa nafsu. Wa idza tanfa'u ila qalilin taqna'u, jika engkau mendorong jiwa untuk menerima yang sedikit, maka jiwa tersebut akan qanaah. Dapatnya sehari 100 ribu ya, disyukuri, diterima. Jangan kemudian ingin lebih dan lebih, akhirnya lupa untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kita memerangi hawa nafsu kita agar kita tidak terjerumus dalam kejelekan-kejelekan, agar kita menyesal di hari kiamat, karena seluruh kejelekan yang kita amalkan dicatat oleh Allah Ta'ala. Salihuha wa sayyi'uha, amalan solehnya maupun amalan jeleknya diangkat kepada Allah Ta'ala. Fahada fihi tanzihu wa subhanahu anin naum, dan ini adalah pensucian Allah Ta'ala dari sifat tidur. Wawaku bil hayatil al-kamilah, dan mensifati Allah dengan kehidupan yang sempurna, tidak pernah tidur, mengurusi seluruh urusan hambanya. Ini bentuk maha sempurnanya, sempurnanya Allah Ta'ala, tidak tidur dan tidak ngantuk. Padahal yang diurusi seluruh alam semesta ini tidak satu dua orang, tidak satu negara. Seluruh negara, seluruh alam semesta Allah yang mengurusi. Wa wasfu jalla wa ala bi anna yudabbiru umural khalqi, dan dalam hadis ini ada pensifatan kepada Allah jalla wa ala, bahwasanya Allah yudabbiru umural khalqi, Allah mengatur urusan seluruh makhluknya. Dari rezekinya diatur, dari kapan mati, kapan hidup, Allah yang mengatur. Allah mengatur bintang-bintang, mengatur bulan, mengatur laut, mengatur gunung. Wa yusi a'malahum, dan Allah menghitung amalan-amalan hambanya. Li yujaziyahum biya yaumal qiyamah, untuk Allah balasi hamba-hamba tersebut di hari kiamat kelak. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam yurfa'u ilai amalul lail qabla amalin nahar, diangkat kepada Allah amalul lail, amalan di malam hari, qabla amalin nahar, sebelum amalan di siang hari. Jadi apa yang kita amalkan di malam hari, baik sholat atau baca Quran atau sedekah, ini Allah angkat sebelum berganti siang hari. Wa amalun nahar qabla amalil lail, dan amalan siang hari ini diangkat kepada Allah sebelum berpindah ke amalan malam. Amalan di siang hari ini seluruhnya dicatat kemudian diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza min amalil hafadah, ini adalah pekerjaannya al-hafadah, pekerjaannya malaikat, malaikat pencatat. Kama fi qawli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa inna alaikum lahafidin, sesungguhnya pada kalian ada al-hafidin, malaikat yang menjaga kalian. Kiraman katibin, malaikat yang mulia. Katibin, malaikat yang mencatat. Jadi kita jangan merasa tidak diawasi, jangan merasa oh ini pas sepi orang, mumpung sepi gak ada yang tahu. Jangan. Masing-masing kita ada pencatatnya. Catat amalan kita baik dicatat, amalan buruk dicatat. Semuanya dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka para malaikat mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa fil hadis, dan dalam hadis disebutkan yata'aqabuna fikum malaika bil lail wa malaika bin nahar, yata'aqabun, saling menyusul pada kalian malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Jadi di malam hari kita dijaga malaikat, di siang hari kita juga dijaga malaikat, saling bersusulan, bergantian. Wa yajtuna fi sholati asri wa sholati al-fajri, mereka para malaikat, mereka berkumpul di sholat asar, pada waktu sholat asar dan pada waktu sholat fajar, sholat subuh. Summa ya'ruju alladina batu fikum, kemudian malaikat yang mereka bermalam di sisi kalian, yaitu malaikat yang menemani kalian di malam hari, mereka naik ke langit menghadap Allah Ta'ala. Fayas'alu mawa a'lamu bihim, Allah menanyai malaikat-malaikat tersebut, mawa a'lamu bihim, dalam keadaan Allah sebenarnya lebih mengetahui. Jadi Allah sudah mengetahui apa yang diamalkan oleh hamba-hambanya, apa yang dilakukan oleh manusia, tapi Allah menanyai malaikat tersebut, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka mereka para malaikat menjawab, taraknahum wa misalluna wa atainahum wa misalluna, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Wa atainahum, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sholat. Walihada qala jalla wa'ala, oleh karena ini Allah Jalla wa'ala berfirman, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana masyuda. Masyuda di sini mahduran, dipersaksikan, dihadiri oleh malaikat. Wa Qur'an al-fajr, yaitu apa, sholat fajr, ini dipersaksikan para malaikat. Tahduru malaikatul lail wa malaikatun nahar, dihadiri oleh malaikat malam dan malaikat siang. Fayajtami'una fi sholatil asri wa sholatil fajri kama fil hadis, mereka berkumpul di saat sholat asar dan sholat fajar sebagaimana di dalam hadis. Walihada kanat hatani as-sholatani afdalus sholawat al-khams, oleh karena ini dua sholat ini, sholat apa? Sholat asar dan sholat fajar, sholat subuh. Sholat asar dan sholat subuh, ini dua sholat ini sholat yang paling utama dibanding sholat-sholat yang lain, karena di malaikat mempersaksikan, malaikat malam dan malaikat siang berkumpul di situ mempersaksikan hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'is syamsi, dan bertasbihlah, sucikanlah dengan memuji Rabbmu sebelum thulu'is syams, itu sebelum terbitnya matahari, yaitu ketika fajar. Wa qabla ghurub, dan sebelum terbenam, yaitu al-asr, sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat asr. Fafihima fadilatun ala ghairihima lihuduril malaika fihima, dan pada sholat keduanya ini, sholat asar dan sholat fajar, ini ada keutamaan dibanding selain keduanya, lihuduril malaika fihima, karena hadirnya malaikat padanya. Nah, dari sini pula kita menjaga sholat-sholat kita, jangan sampai kita kecapean karena mengejar dunia, siangnya terlalu capek, kerja kesana kemari, akhirnya ketika tidur siang bablas, berarti sholat asar bangun maghrib. Nah, ini jangan sampai kita mendahulukan dunia kemudian hilang akhirat kita. Ini sholat asar, sholat yang dihadiri malaikat. Kita benar-benar jaga sholat lima waktu, jangan sampai terlewatkan karena urusan dunia. Waqalu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijabun nur lau kasafau la ahrafat subhatu wajhihi mantaha ilai basaru min khalqihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijabun nur, tirainya Allah ditutupi dengan cahaya. Lau kasafau, seandainya Allah membuka cahaya tersebut, membuka tabir di wajahnya, la ahrafat subhatu wajhi man ta'ilai basru min khalqi, pasti pancaran wajah Allah ini akan membakar sepanjang mata memandang dari makhluknya. Ada fi wasfullah jalla wa'ala bin nur, ini dalam kalimat ini, dalam hadis ini terdapat sifat Allah jalla wa'ala, yaitu Allah memiliki sifat cahaya. Bahasanya Allah ditutupi cahaya. Wa nur ala kismain, dengan cahaya ini ada dua macam. Nurun huwa min sifatillah jalla wa'ala, cahaya, yang cahaya tersebut adalah di antara sifat Allah jalla wa'ala. Ay nurullah subhanahu wa ta'ala, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cahaya macam yang kedua, nurun makhluk, cahaya yang ada pada makhluk Allah. Kanuri syamsi wa nuril qamar, seperti cahaya matahari dan cahaya rembulan. Ini pembahasan cahaya ada dua, cahaya yang itu cahaya Allah, dan yang kedua cahaya yang ada pada makhluknya. Wa hunaka nurun akhar wa huwa nurul wahyi, dan di sana ada cahaya yang lain, itu cahaya wahyu. Allah jalla wa'ala huwa nur, Allah jalla wa'ala dialah an-nur. Jadi Allah di antara namanya apa? An-nur. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Wa minun nur, dan cahaya itu berasal dari Allah jalla wa'ala. Matahari bisa bercahaya, bulan bisa bercahaya, itu karena dari Allah ta'ala, Allah yang menciptakan. Wa nurullah jalla wa'ala qad hajabahu an ru'yati ibadi lahu, dan cahaya Allah jalla wa'ala sungguh Allah tutupi dari pandangan hambanya. Jadi Allah menutupi wajahnya, menutupi dirinya dengan cahaya agar tidak terlihat hambanya. Li'anam la yastati'una ru'yatahu jalla wa'ala fi dunya, karena para hambanya manusia dan jin, mereka tidak mampu untuk melihat Allah jalla wa'ala di dunia, sehingga batil ya anggapan orang, aku setelah bertapa di gua di sana muncul cahaya, dampaknya cahaya itu Allah Tuhan, padahal Allah tidaklah nampak di dunia. Walau tajalla li syai'in min khalqi la ahtarafa, seandainya Allah muncul kepada sesuatu dari makhluknya, pasti sesuatu tersebut terbakar. Jadi misalkan Allah muncul di hadapan pohon-pohon tersebut, hancur lebur, tidak ada makhluk yang mampu. Wa fi kisati Musa alaihissalam, dalam kisah Musa alaihissalam, lama ja'a limau idillah lau, dalam kisah Nabi Musa dalam surat Al-A'raf ayat 143, di saat Nabi Musa mendatangi janji perjanjian dengan Allah. Jadi ada perjanjian Nabi Musa dengan Allah bertemu di satu tempat. Yatalaqqa minut Taurah, yang di situ dalam di perjanjian tersebut Nabi Musa menerima Taurat dari Allah Azza wa Jalla. Audahud dalil ala dalik. Ini dalil yang paling gamblang, paling gamblang untuk menunjukkan bahwasannya Allah itu di saat menampakkan diri tidak ada yang mampu untuk melihatnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 143, walamma ja'a Musa limiqatina. Di saat Musa datang limiqatina, sesuai perjanjian kami, wa kallama rabbuhu, Rabbnya mengajak bicara Musa. Allah Ta'ala mengajak bicara Musa. Ini hanya Nabi Musa yang diajak bicara di dunia. Ini kelebihan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa disebut Kalimur Rahman, hamba Allah yang diajak bicara. Karena tidak ada makhluk yang lain diajak bicara di dunia oleh Allah Ta'ala kecuali Nabi Musa. Kemudian setelah Nabi Musa di saat diajak bicara, Nabi Musa berkata, "Qala Rabbi arini andur ilaik." Nabi Musa meminta kepada Allah, "Rabbi arini." Wahai Rabbku, arini, perlihatkan kepadaku. Andur ilaik, aku ingin melihatmu. Ya, Nabi Musa heran. Diajak bicara sama Allah, tapi Nabi Musa enggak lihat. Sehingga Nabi Musa ingin melihat Allah di hadapannya. Bagaimana? Nabi Musa ingin bagaimana Allah, wajah Allah. Qala lan tarani. Maka Allah pun menegur Nabi Musa, lan tarani. Engkau tidak akan bisa memandangku. Walakin undur ilal jabal. Akan tetapi lihatlah kepada gunung tersebut. Jadi Allah menyatakan bahwasannya makhluknya tidak akan mampu memandang Allah di dunia. Nah, ini Nabi Musa disuruh melihat kepada gunung. Fa inistaqarra makana fasawfa tarani. Jika gunung tersebut masih kokoh di tempatnya, masih utuh, fasawfa tarani, maka engkau pun akan bisa melihat itu. Ini gunung yang besar, yang kuat, yang kokoh ini, kalau Allah menampakkan pada gunung kok masih kuat, masih utuh, maka Musa pun, Nabi Musa bisa melihat Allah. Ternyata falamma tajalla rabbul jabal. Di saat Allah menampakkan diri kepada gunung, gunung tersebut bisa melihat Allah. Ini hal gaib ya. Kita pun enggak tahu gunung ternyata bisa memandang Allah. Allah menampakkan kepada gunung, ja'alau dakka, maka gunung tersebut hancur berkeping-keping. Fa'adal jabalu al-jamad as-salat lama tajallallah lahu indakka wasara turaban. Gunung ini, gunung yang kokoh kuat, lama tajallallah lahu, di saat Allah menampakkan diri kepada gunung, indakka, hancur lebur. Wasara turaban, gunung yang besar seperti itu jadi debu pertebangan. Ledak begitu dahsyatnya. Wa inda khara Musa sa'ika. Di saat Nabi Musa melihat gunung seperti itu hancur lebur, Nabi Musa pingsan. Kaget. Masyian ay. Nabi Musa tak sadarkan diri. Pingsan. Falamma tajalla rabbul jabal ja'ala udakka wa khara Musa sa'ika. Di saat Allah menampakkan diri kepada gunung, maka gunung tersebut hancur lebur. Wa khara Musa sa'ika. Musa pun tersungkur pingsan. Falamma afaqa, maka di saat Nabi Musa sioman, Nabi Musa sadar, Qala, apa maka Nabi Musa mengatakan subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu. Aku orang yang pertama kali beriman kepadamu. Fala ahadun fi hadid dunya yastati'u an yarallah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna hijabal nur, karena hijabnya Allah adalah cahaya. Allah ditutupi cahaya. Wa fi lailatil mi'raj, dan ini beliau Syekh Saleh Fauzan menyebutkan dalil yang lainnya, bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia, bahwasanya Allah belum dilihat oleh hambanya. Tadi Nabi Musa ingin melihat Allah, tidak bisa melihat wajahnya. Sekarang ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masa di malam Mi'raj, sa'alan Nabi su'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, nurun anna arahu, cahaya, bagaimana aku melihatnya? Jadi yang nampak di hadapan Nabi Muhammad SAW adalah cahaya. Jadi enggak kelihatan wajahnya Allah Ta'ala. Wadhalika li'anna subhanahu hijabun nur. Demikian ini, karena Allah Subhanahu ditutupi dengan cahaya. Fala yarahu ahadun fi hadid dunya la nabi sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu. Maka tidak ada seorang pun yang melihat Allah di dunia ini. Tidak pula nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula selain nabi. Idil khalqu la yastati'un naru'yatahu li adamatihi subhanahu wa ta'ala. Di mana makhluk tidak mampu untuk melihat Allah karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena ini Nabi Muhammad bersabda, walau kasafa, seandainya Allah membuka tirainya, membuka tabirnya, ai lau kasafa hijab, seandainya Allah membuka hijab tersebut, tirai tersebut, la ahraqat subhatu wajhi. Pasti pancaran wajah Allah membakar apa yang ada di hadapannya. Nuru wajhi wa jalal, cahaya wajah Allah, cahaya keagungannya. Manta ilai basaru min khalqi, sejauh pandangan dari makhluknya. Fahada fi wasallahu subhanahu wa ta'ala annalau hijabun, hijaban. Pada lafaz ini, pada hadis ini menunjukkan sifat Allah adalah Allah dihijabi. Yahtajibu bi anil makhlukat, Allah tertutupi dari makhluknya. Lianal makhlukat la tutiku ru'yatallah subhanahu wa ta'ala fi hadid dunya, karena makhluk, semua makhluk yang ada ini tidak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Kita selesaikan satu paragraf lagi. Wa fil hadis isbatul basar lillah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini menetapkan al-basar, pandangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah bisa memandang, bisa melihat. Likau li sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah, mantaha ilai basaruhu, apa yang sejauh pandangan Allah Ta'ala. Walikau li ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Allah liyara kahinatakum, Allah dat yang melihat engkau, engkau bangun. Watakol lubaka fisa jirin, dan pergerakanmu di waktu sujud. Fawa subhanahu wa ta'ala yaro wa yubsir, Allah Ta'ala melihat memandang ibadahu, hamba-hambanya. Fala yahjubu anhum syai'un, tidak ada yang menutupi sedikit pun dari pandangan Allah Ta'ala. la sitron wala khusun wala dulma wala satair wala ayushain mayarahum aina matanu. Tidak ada yang menutupi pandangan Allah, baik itu apa dinding, walaupun makhluknya berbuat maksiat di dalam rumah, di dalam bangunan, dia berzina, na'udzubillah min dzalik, Allah Maha tahu. Dinding setebal kayak apa, Allah Maha melihat. Wala khusun, dan tidak pula khusun, tameng, perisai, atau apa istana, benteng, benteng setebal apapun Allah masih bisa melihat. Wala dulma atau kegelapan, di kegelapan malam kayak apa Allah mengetahui. Jadi karena kurangnya iman seseorang mengira, wah kalau di gelap kegelapan gak ada orang melihat, dia melakukan zina di pojok lapangan atau di pojok tikungan, dia berbuat maksiat na'udzubillah min dzalik di kegelapan malam, padahal Allah melihat, Allah mengetahui. Wala satair, dan tidak pula tirai-tirai, penutup-penutup benteng saja atau tembok yang tebelnya segitu, Allah tetap melihat, apalagi penutup-penutup yang lainnya. Wala ayusain, tidak ada segala sesuatu yang menghalangi pandangan Allah Ta'ala. Fayarahum aynama kanu, Allah melihat hamba-hambanya dimanapun mereka berada. Mereka di pesawat bermaksiat ketahuan oleh Allah, bahkan di dalam kapal selam, Allah melihat seluruh amalan hamba. Mari kita perbaiki amalan kita. Kita sudah mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui dimanapun kita berada. Jadi jangan sampai kita terseret hawa nafsu, kemudian hawa nafsu kita menutupi ilmu kita. Kita sudah mengetahui, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, karena hawa nafsu kemudian kita abaikan seperti itu. Kita menganggap banyak orang gak tahu, kita menganggap Allah tidak melihat, padahal Allah melihat seluruh gerakan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kenanya ini yang bisa kita bahas, kita teruskan pada pertemuan selanjutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.